Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di masjid ini ataupun para pendengar radio Roja Bandung, baik yang ada di Bandung dan sekitarnya walaupun sekarang di sana sudah jam 12 tengah malam lewat 10 menit, ataupun para pendengar Radio Roja melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini malam terakhir bagi kita untuk mengakhiri seluruh materi yang diberikan di dalam daurah di Qatar selama 5 hari ini. Dan materi terakhir yang dipilih sebagai pembekalan terakhir akan membahas tentang masalah istiqamah, agar seusai daurah ini berlalu kita memiliki kiat-kiat untuk mempertahankan seluruh kebaikan, ibadah, semangat yang kita dapat selama daurah ini berlangsung. Jadi materi yang kita akan bahas adalah istiqamah di atas amal soleh. Ada beberapa poin yang akan kita bahas berkaitan dengan masalah istiqamah ini. Pertama, tentu saja makna dari istiqamah. Kedua, beberapa keuntungan, faedah, buah yang lahir dari istiqamah. Ketiga, beberapa kiat agar kita bisa istiqamah. Dan terakhir, kalau itu mudah-mudahan masih tersisa waktu, kondisi juga masih memungkinkan, kita bahas beberapa perkara yang bisa merusak seseorang dari keistiqamahan, yang menyebabkan seseorang tidak bisa istiqamah di atas kebenaran. Sekalipun cuma 4 poin, Tapi penjelasan tentang keempat poin itu membutuhkan waktu yang sebenarnya panjang, sehingga dulu di Bandung pernah diadakan daurah dengan judul Kiat-kiat Menggapai Istiqamah. Sudah 4 seri, satu kalinya 2,5 sampai 3 jam, masih belum tuntas juga. Tinggal tersisa mungkin 1 kali pertemuan lagi. Ini dibutuhkan 5 kali pertemuan, yang satu pertemuannya minimal 2 sampai 3 jam. Dan keseluruhan materi tadi malam ini harus dibahas sampai tuntas. Akan tetapi kita lihat sikon nanti. Kalau masih memungkinkan dari segi stamina mustami, juga waktu, kita akan lanjutkan sampai tuntas. Tapi bila kondisi mengharuskan berhenti, kita akan berhenti sekalipun baru setengah jalan. Kita mulai dari ta'rif atau definisi dari istiqamah. Al-istiqamatu hiya as-sadadu fil aqwali wal a'ma au hiya al-jihadu fillahi haqqa jihadih wa hiya bidzalik a'la maratibil 'ubudiyyah wa arfa'u darajatil iman thumma wa min thamma amara Allahu 'azza wa jalla biha bi khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu anhum. Istiqamah maknanya adalah as-sadad. As-sadad itu berlaku lurus, baik dalam ucapan ataupun dalam amalan. Atau istiqamah adalah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dan istiqamah ini merupakan tingkatan tertinggi dari ubudiyah dan derajat yang tertinggi dari tingkatan iman. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain untuk beristiqamah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu dan juga orang-orang yang tobat bersama-sama dengan dirimu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melewati batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap semua yang kamu lakukan. Perintah ini juga bisa kita temukan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Oleh karena itu berdoalah kamu dan beristiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk istiqamah di atas kalimatut tauhid yang akan melahirkan keuntungan yang banyak dari istiqamah di atas kalimat tauhid tersebut. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Fussilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Ucapkan oleh Muhai Muhammad bahwa sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, akan tetapi aku diberi wahyu yang menyeru, yang menjelaskan isi wahyu tersebut, menerangkan, menjelaskan bahwa ilah kalian, sesembahan kalian hanyalah satu-satunya sesembahan. Fastaqimu ilaih, maka beristiqomahlah kamu. Istiqomah dalam hal kalimat tauhid tadi, istiqomah dalam keyakinan bahwa sesembahan hanya satu, yaitu Allahu Azza wa Jalla, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian kepadanya. Berdasarkan hal itulah, maka ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, orang itu bernama Abu Umrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, ucapkan untukku, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan lagi pernah bertanya kepada seorang pun selain engkau tentang ucapan tersebut. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, lalu istiqomahlah kamu di atas ucapan, di atas keimananmu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Saking pentingnya ini istiqamah dan saking agungnya derajat istiqamah dan banyaknya faedah yang bisa dilahirkan dari istiqamah, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diistiqamahkan sebanyak minimal 17 kali sehari semalam dalam sebuah ritual yang sangat agung, yaitu sholat. Perintah tersebut, perintah agar kita berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita, bisa kita temukan dalam surah Al-Fatihah yang memang sehari-hari kita baca minimal 17 kali sehari semalam, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ayat yang mana itu? Yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Mustaqim satu akar kata dengan istiqamah. Mustaqim itu isim fa'ilnya, istiqamahnya masdarnya, tapi satu akar kata. Tunjukkan kami ke dalam ke arah jalan yang lurus. Sebab apa? Tadi sudah dijelaskan istiqamah adalah sikap yang lurus dalam ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan ihdina, tunjuki kami, beri hidayah kepada kami. Baik hidayah irsyad wad dilalah ataupun hidayah taufiq. Sebab ada dua jenis hidayah dijelaskan oleh para ulama. Di antara dalam kitab Muqaddimah fi Usulit Tafsir, Syekhul Islam menjelaskan hidayah itu ada dua. Pertama hidayatul irsyad wa dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu yang menunjukkan, petunjuk berupa ilmu. Yang kedua hidayatul taufiq. Kalau hidayatul taufiq berupa pengamalan dari ilmu itu, keinginan dan kemampuan kita untuk beramal, itu yang disebut dengan hidayatul taufiq. Apa yang sedang kita lakukan berupa mencari ilmu, ilmu yang kita peroleh ini hidayah, hidayah irsyad. Karena ilmu merupakan petunjuk bagi kita. Nah, tetapi tidak semua orang yang sudah memperoleh hidayah irsyad otomatis memperoleh hidayah taufik, enggak. Makanya banyak orang yang tahu ilmunya secara teoritis, tapi dia tidak terdorong untuk mengamalkannya. Dia sudah memperoleh hidayah irsyad, tapi tidak dikaruniai oleh Allah untuk memperoleh hidayah itu taufik. Kalau Syekh Muhammad Al-Kharas dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah menjelaskan hidayah taufik yang Allah berikan kepada manusia adalah gabungan antara masyiah dengan istita'ah. Masyiah itu apa? Keinginan, kehendak. Istita'ah itu kemampuan. Kehendak dan kemampuan untuk beramal. Kenapa kita datang ke sini sekarang untuk ngaji? Karena kita memiliki dua ini. Pertama, ada keinginan untuk hadir. Kedua, ada kemampuan dari segala segi mampunya. Dari segi kesehatan, kita sedang enggak sakit. Dari segi finansial, ada uang untuk ongkos ke sini, untuk beli bensin. Dari segi waktu, sedang rileks, sedang tidak ada kesibukan yang mendesak. Dari semua segilah kita mampu. Makanya karena ada keinginan dan ada kemampuan, kita pun hadir di sini. Demikian juga amalan lain, sholat, saum, haji, infak, sedekah. Seluruh amalan-amalan tersebut bisa kita amalkan karena kita memiliki dua hal tadi. Kenapa kita sholat? Pertama ingin, kedua mampu dari segala segi. Kenapa kita saum? Pertama ingin, kedua mampu. Nah, ada orang yang ketika membaca pengumuman di Facebook, di BBM, di SMS, di spanduk, flyer, di kertas-kertas kecil, brosur-brosur, ada dauroh di beberapa kota di Qatar, di Doha, di Dukhan, Al-Khar, dan seterusnya, termasuk di sini. Banyak yang dapat informasi. Ada yang, wah saya ingin banget, tapi gak bisa. Karena apa? Karena kerja, bagian shift malam. Maka dia hanya punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Ada lagi orang yang rileks, santai, gak kerja, gak sakit, tidak ada apa-apa. Punya kemampuan tapi gak ada kemauan. Yang namanya ngaji di mana-mana akhirnya sama, yaitu nyuruh benar, melarang keburukan. Isinya mau ngalor, mau ngidul kesana-sana juga. Jadi gak perlu hadir, tahulah kesimpulannya gitu. Makanya enggak hadir. Kemampuan ada, keinginan tidak ada. Nah, jadi seseorang bisa mengamalkan sebuah amal kebaikan karena ada dua ini, keinginan dan kemampuan. Kita usut terus, dari mana keinginan itu kita dapat? Kenapa tiba-tiba kita ingin? Begitu baca, oh ingin hadir. Dari mana keinginan ini? Apakah keinginan ini hasil ikhtiar kita? Memunculkan keinginan dalam hati kita? Tidak. keinginan ini murni 100% pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan keinginan itu, bukan hasil usaha kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatur dan membolak-balikan hati kita, untuk memanage hati kita. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, disekat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi, sehingga kita tidak bisa mengatur keadaan hati kita. Coba saja buktikan langsung sekarang, munculkan keinginan terhadap sesuatu yang tadinya kita tidak inginkan dalam hati kita sekarang juga. Bisa? Tidak bisa. Coba kita sedang membenci seseorang karena memang orang itu nyebelin umpamanya. Kita benci. Rubah kebencian itu seketika itu juga menjadi senang, menjadi cinta. Apa bisa? Tidak bisa. Kita sedang sedih karena ada musibah umpamanya. Coba rubah kesedihan itu menjadi kesenangan seketika itu juga. Apa bisa? Tidak bisa. Kita sedang happy, sedang senang. Uang banyak, baru gajian, dapat insentif 10 kali lipat, seluruh keluarga sehat, dikasih cuti 1 tahun, dan seterusnya. Happy gitu ya. Coba ubah keadaan hati itu menjadi sedih seketika itu juga. Apa bisa? Tidak bisa. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu siapa yang ngatur hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang oleh Rasul alaihi salatu wasallam dikatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Makanya salah satu doa yang ma'ruf diajarkan, dibaca oleh Nabi SAW, diajarkan kepada kita, kita pun sering membacanya adalah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati kita, yang mengatur hati kita, termasuk yang memberikan keinginan terhadap sesuatu dalam hati kita. Allah yang memberikan keinginan. Coba lihat surah At-Takwir ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasyauna. Kalian tidak akan punya keinginan apapun keinginannya, illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kecuali Allah lah yang menghendaki keinginan itu bagi kalian. Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Oleh karena itu, kalau di dalam hati kita muncul keinginan untuk melakukan amalan baik, itu anugerah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Ingin hadir di pengajian, ingin baca Quran, ingin sholat, ingin ini, ingin itu, ingin semua kebaikan, itu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada sembarang manusia. Jadi ini yang pertama, keinginan yang muncul dalam hati kita pemberian Allah. Kedua, penyebab beramalnya seseorang selain keinginan adalah kemampuan. Coba tanya, dari mana kemampuan ini kita dapatkan, kita peroleh? Juga dari Allah. Allah berfirman di dalam banyak hadis dan sering juga kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dan upaya? Itu juga ya. Al-haul dan al-quwah memang dua kata yang maknanya sama, bila berpisah tapi bila bertemu dalam satu kalimat maknanya jadi berbeda. Dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Bas dalam kitab Tadhul Ahkam Sarabul Maram, ketika menjelaskan sebuah hadis yang di dalamnya terkandung kata-kata kalimat la haula wala quwata illa billah, beliau menyatakan al-haul huwa al-istita'atu li jalbil manafi, wal quwwah al-istita'ah li daf'il madar. Al-haul adalah kemampuan untuk meraih semua hal yang manfaat, yang maslahat. Al-quwwah adalah kemampuan untuk menolak segala hal yang madarat. Dua-duanya kemampuan. Baik kemampuan untuk meraih yang maslahat ataupun untuk menolak hal yang madarat, dua-duanya bersumber diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dengan demikian, kalau dua-duanya dari Allah, keinginan dari Allah, kemampuan juga dari Allah, lalu dengan kedua hal inilah kita beramal, maka gabungan dari kedua ini, ya keinginan ya kemampuan, itulah yang disebut dengan hidayah tuh taufik. Dengan dua hal inilah kita terdorong untuk beramal. Ada kalanya orang ingin, begitu ada pengumuman saya mau hadir, udah siap-siap dikosongkan. Pas pada waktunya setengah jam sebelum sudah mandi, siapkan baju, siapkan catatan, di rumah beres-beres. Pas mau berangkat tiba-tiba perut mules. Dibuka lagi pakaian, masuk WC 5 menit keluar lagi. Mau berangkat mules lagi, ternyata kena menwa. Mencret wae. Akhirnya gak bisa jauh dari WC, gak jadi. Kemampuannya dicabut oleh Allah SWT. Walaupun keinginan tetap diberikan. Orang itu tidak memperoleh hidayah untuk hadir dalam majelis yang tadinya ingin dia hadiri. Oleh karena itulah, maka hidayah taufik bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberikan hidayah atau taufik ini kepada manusia. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hidayah yang dimaksud di sinilah hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad, Nabi bisa memberikan, karena hidayah irsyad berupa apa? Ilmu, dan wajib diberikan kepada orang lain. Kita semua bisa memberikan hidayah, hidayah irsyad wadilalah, merupakan ilmu, berupa ilmu kita berikan, kita ajarkan. Tapi hidayah taufik hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada seorang pun, kepada seorang, orang itu tidak akan bisa diberi hidayah oleh siapapun. Kalau Allah mau menyesatkan orang itu, tidak diberi hidayah, tidak diberi keinginan untuk kebaikan, malah keinginannya keburuk. Tidak diberi kemampuan untuk yang baik-baik, kemampuannya hanya untuk yang buruk-buruk. Orang itu telah disesatkan oleh Allah SWT. Maka orang yang sudah disesatkan oleh Allah tidak bisa ditunjuki, diberi hidayah oleh siapapun. Mayyahdihillah fala mudillalah, wa mayyudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana Lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk melakukan ini. Dan kami tidak akan memperoleh hidayah ini bila Allah tidak memberi hidayah itu kepada kami. Jadi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada kita semua. Inilah dua macam hidayah, hidayah irsyad wa dilalah dan hidayah taufik. Kalau dalam satu ayat ada kata-kata hidayah dalam bentuk kata apapun, baik fi'il madinya, mudhorinya, amarnya atau masdarnya, maka hidayah tersebut mencakup kedua makna tadi. Termasuk ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kami kepada siratal mustaqim. Hidayah yang kita minta ini dua-duanya, ya ilmu tentang siratal mustaqim, ya keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan siratal mustaqim tadi. Diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehari minimal 17 kali ditambah dengan sholat-sholat sunat, sudah kita lakukan puluhan tahun, entah berapa ribu kali kita mengucapkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, sudahkah doa itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla? Bila sudah, kenapa minta terus? Ya. Sekarang pertanyaan, ada enggak di antara kaum muslimin yang sudah berada di atas siratal mustaqim? Jelas ada. Siapa? Minimal Nabi dan para sahabatnya, mereka berada di atas siratal mustaqim. Allah yang menyatakan, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Engkau ini, hai Muhammad, benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul ala siratil mustaqim, yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Jadi jelas Nabi SAW sudah berada di atas siratal mustaqim. Dan para sahabat, para ulama, mayoritas mereka berada di atas siratal mustaqim. Seluruh mereka berada di atas siratal mustaqim. Kalau memang mereka sudah berada di atas siratal mustaqim, kenapa mereka baca doa ini terus? Apa? Iya. Barakallahu fik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, bila seseorang sudah berada di atas siratal mustaqim, lalu dia berdoa, ya Allah tunjukkan kami ke siratal mustaqim, padahal dia sudah berada di atasnya, maka maknanya, ya Allah istiqamahkanlah kami di atas siratal mustaqim. Sebab perjuangan yang kita lakukan tidak terhenti setelah tujuan tercapai. Ada perjuangan yang lebih berat, yaitu apa? Mempertahankan diri di atas tujuan yang sudah kita capai itu. Karena orang yang sudah mencapai siratal mustaqim, apakah dijamin selama-lamanya berada di atas siratal mustaqim? Belum tentu, godaannya gede. Jadi kalau seseorang sudah berada di atas suatu keadaan, lalu meminta ditunjukkan kepada keadaan itu juga, maknanya meminta agar diistiqomahkan. Lihat Al-Quran surah An-Nisa 36, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, orang yang beriman disuruh beriman lagi, kan sudah iman. Kok disuruh beriman lagi? Apa maknanya? Maknanya istiqomahlah kamu di atas keimananmu selama ini. Sehingga doa ihdinas siratal mustaqim adalah doa minta diistiqomahkan di atas jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang sudah meraihnya, sudah mencapai, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. minimal 17 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itulah dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita, sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan Nabi pun mengajarkan kalimat ini kepada para sahabatnya. Allah Azza wa Jalla pun menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan di atas siratal mustaqim. Lalu apa faedah dari istiqamah? Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa istiqamah hanya dilakukan di atas kebenaran, di atas iman, di atas tauhid, di atas semua kebaikan. Dan istiqamah tidak boleh diterapkan di atas keburukan. Dari dulu kamu istiqamah mempertahankan kebiasaan ghibah, itu bukan istiqamah. Istiqamah itu hanya di atas keimanan. Allah menyatakan di dalam banyak ayat, di antara innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Istiqamah di atas ucapan tadi. Juga ayat yang sudah kita bacakan tadi, Allah menyatakan annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilai. Bahwa tidak ada ilah selain Allah, satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah Azza wa Jalla, istiqomahlah kamu di atas hal itu. Nah, buah dari istiqamah Allah sudah janjikan. Apa faedah yang Allah akan berikan apabila seseorang beristiqamah di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas iman, di atas amal soleh? Allah janjikan orang itu tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasakan kesedihan. Allah Azza wa Jalla akan janjikan surga kepada orang itu, dan para malaikat akan turun kepada orang seperti itu untuk membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Coba buka Al-Quran surah Al-Ahqaf 13:14. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas hal itu, maka tidak akan ada ketakutan atas mereka, dan mereka pun tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih. Merekalah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang istiqamah Allah berikan tiga: tidak takut, kedua tidak sedih, ketiga surga secara abadi. Allah yang menyatakan demikian. Lihat lagi Al-Quran surah Fussilat ayat 30-32 yang nadanya hampir sama. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walahum walakum fiha ma tad'u nuzula min ghafir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas hal itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan kepada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Kami pelindung kamu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan bagi kamu akan memperoleh semua yang kamu inginkan, yang diinginkan oleh hati-hati kamu, dan bagi kamu di dalamnya ada semua hal yang kamu idam-idamkan. Sayang kita tidak sampai sempat membahas masalah surga, keadaan surga ya. Itu di dalam kitab Al-Jannah Wan-Nar banyak dibahas berbagai macam aspek tentang surga, termasuk adanya keterangan bahwa seluruh penghuni surga memperoleh apapun yang diinginkan, baik makanan, barang, benda, termasuk kepuasan dari sebuah amalan. Seorang sahabat Arab Badui datang, ya Rasulullah, saya sangat suka bercocok tanam. Apa di surga bisa bercocok tanam? Kata Nabi SAW, seluruh penghuni surga memperoleh, bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Sehingga ada petani yang sangat suka bercocok tanam, lalu memperoleh kepuasan ketika panen berhasil. Buah kepuasan yang nilainya melebihi dari nilai hasil panennya. Maka di surga ketika itu dia meminta, ya Allah saya ingin bercocok tanam. Maka dikabulkan. Saat itu dia menabur, menanam, langsung tumbuh jadi, langsung panen, dan dia mengalami kepuasan batin yang luar biasa. Seperti itu. Timbul pertanyaan, kapan malaikat ini turun kepada orang-orang yang istiqamah untuk membisikkan-bisikan tadi? Jangan takut, jangan sedih, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untuk. Turunnya para malaikat dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di 4 momen. Momen yang pertama, ketika orang istiqamah tadi sedang sakaratul maut, mau menghadapi kematian. Semua orang yang berada dalam keadaan demikian mengalami ketakutan dan kesedihan. Yang dimaksud takut adalah takut terhadap masa depannya, masa yang akan datang setelah kematian. Sebab setelah mati kan dia tahu ke alam kubur. Yang namanya alam kubur dalam bayangan setiap orang pasti apa? Menakutkan. Cuma 2x1 meter, pengap, gelap. Ada malaikat munkar nakir mengajukan fitnah yang dahsyat luar biasa. Sekalipun kepada seorang mukmin, fitnahnya berupa pertanyaan disertai dengan bentakan dahsyat. Pokoknya mengerikan. Belum lagi kalau banyak dosa memperoleh apa? Azab kubur waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dan menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Timbul rasa takut. Ingat kepada keluarga yang ditinggalkan, hartanya dan seterusnya, muncul rasa sedih. Gimana anak istri saya setelah saya tinggalkan? Jangan-jangan saling bunuh memperebutkan warisan. Jangan-jangan mereka bertengkar berantem gara-gara itu. Jangan-jangan istri saya nikah lagi kepada yang lain. Oh, macam-macam. Sedih. Pada momen seperti itu malaikat turun membisikkan ini, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut terhadap masa depanmu. Jangan kamu sedih terhadap masa lalumu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untuk. Apa bisikan ini ada pengaruhnya? Jelas. Setelah itu hilang semua rasa takut, hilang rasa sedih. Yang ada apa? Yang ada kecintaan untuk segera bertemu dengan Allah SWT. Sebagaimana apa? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa, wa man kariha liqa Allah ahabba kariha Allah liqa." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Mendengar itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna naqrahul maut?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Sebab bayangan orang kan yang namanya bertemu dengan Allah adalah mati. Padahal kita semua benci kematian. Ini kata Aisyah. Dan perkataan Aisyah yang menyatakan kita semua membenci kematian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disalahkan, tidak diingkari, dan tidak dilarang. Oleh karena itu boleh nggak kita membenci keburukan, membenci kematian, membenci sakit, membenci musibah, padahal semuanya itu takdir Allah Azza wa Jalla? Jawabnya boleh dan harus. Kita benci kepada musibah, penderitaan, termasuk kematian. Tapi kalau itu terjadi menimpa kita, wajib kita yakini itu ketetapan atau takdir yang Allah berikan untuk kita. Wajib kita ridho terhadap musibah itu. Wajib kita ridho terhadap takdir Allah yang menurut kita buruk tersebut. Maka terhadap musibah, sakit, kematian berlaku sebuah slogan, benci tapi ridho. Selama ini kan orang mengatakan apa? Benci tapi rindu. Kalau slogan benci tapi rindu gak ada yang protes. Ketika mana mungkin ya dalam waktu bersamaan ya benci ya ridho ya, ah gitu. Kenapa ini protes? Itu enggak. Mana mungkin benci dan rindu sekaligus bersatu? Mungkin. Orang yang ngomong begitu mungkin berdasarkan pengalaman. Dia mengalami ya benci ya rindu. Ini juga ya benci ya ridho. Taubahnya seperti pasien datang ke dokter. Dokter memberikan keputusan yang menurut pasien buruk. Tapi dibalik ketetapan yang menurut pasien buruk itu adalah baik. Apa keputusan dokter kepada pasien yang dianggap buruk? Disuntik ya. Buruk karena sakit. Tapi efek dari suntikan bagus enggak? Bagus. Terus kadang-kadang harus dioperasi, kadang-kadang harus diamputasi. Terus kekejaman dokter gak sampai sana. Setelah disuntik, jos gitu ya. Setelah itu nih makan yang pahit-pahit. Dikasih pel. Buruk lagi. Terus apa lagi? Kata dokter, jangan makan yang enak-enak. Durian, kambing, apalagi yang masih hidup, dan seterusnya. Setelah itu, apa sudah berakhir? Enggak. Masih berlanjut, apa? Bayar. Bayar. Coba, itu buruk bagi pasien. Pasien membenci disuntik, membenci makan obat, membenci ngasih uang. Tapi ridho. Setelah itu apa kata dokter? Minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Nurut enggak? Nurut. Itu benci tapi ridho. Kalau kepada keputusan dokter kayak begitu, kenapa kepada takdir Allah tidak begitu? Walaupun menurut pasien keputusan dokter itu buruk karena memang menyakitkan, pahit, keluar uang, tapi ketetapan dokter dalam memutuskan suntikan dan yang sejenisnya adalah bagus karena berefek kesembuhan bagi si pasien. Yang apabila tidak disuntik mungkin sembuh tapi mungkin lama atau malah tambah parah. Oleh karena itu semua pasien ridho. Begitu juga dibalik takdir Allah yang buruk bagi kita, baik musibah atau apapun, banyak keuntungan. Seperti yang sudah saya jelaskan, dengan musibah dosa kita gugur, dengan musibah kita bersabar dan pahala sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan musibah doa kita makbul, walaupun kita banyak dosa. Jangankan banyak dosa, tapi dia muslim, orang kafir, orang musyrik, lalu ditimpa musibah, lalu berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ini Al-Quran loh, dalam beberapa ayat. Salah satunya, coba lihat surah Luqman, Allah menyatakan, wa idza ghasyahum maujun kadzulal da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri. Coba bayangkan, ketika orang musyrik itu melaut, naik kapal, perahu di lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, oleh gelombang, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh penghambaan hanya untuk Allah. Falamma najahum ilal bari, ketika Allah menyelamatkan lagi mereka kembali ke darat, dalam ayat lain faidahum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Di darat musyrik, ke laut dapat gelombang, khusyuk berdoa kepada Allah, dikabul, diselamatkan, balik lagi ke darat musyrik lagi. Gimana enggak nyebelinnya tuh orang. Kalau orang musyrik saja ketika ditimpa musibah berdoa kepada Allah dikabulkan, apalagi orang muslim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang iyadatul marid, melayat orang sakit. Dan melayat orang sakit itu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, alias wajib. Siapa yang tidak kena teguran? Sebuah hadis, Allah berfirman pada hari kiamat, ya bani Adam, Allah menyatakan, ya bani Adam, maridtu walam ta'udni. Wahai bani Adam, dulu aku sakit ketika di dunia, tapi kamu tidak melayatku. Berkata bani Adam, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Amma alimta idza udtahu wajadtani indahu. Bukankah kalian tahu bahwa dulu ketika di dunia ada hambaku si fulan sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal engkau tahu kalau kamu melayatnya, engkau atau kamu akan menemukan aku berada di sisinya, di sisi orang yang sakit tadi. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, hadis ini menjadi dalil bahwa orang, seorang muslim ketika sakit, dia hubungan dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah menyatakan, aku berada di sampingnya. Dan dekatnya hubungan Allah dengan seorang memberi isyarat, doa orang itu dikabul. Makanya Nabi sallallahu menyatakan aqrabu ma bainal abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid. Wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dan Allah adalah pada waktu apa? Sujud. Maka perbanyak oleh kamu berdoa di dalam sujud. Sebab itu isyarat dikabulkan tuh, karena dekat. Maksudnya sujud dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Dekat mana sujud di luar sholat atau berdiri tapi di dalam sholat? Dekat berdiri tapi di dalam sholat. Sholatnya yang menyebabkan orang itu hubungannya dekat dengan Allah, terlebih dalam sholatnya juga sujud. Itu terdekat. Allah pun berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i idza da'an. Kalau hamba-Ku bertanya kepada tentang Aku, jawab, Aku ini dekat. Nah, setelah Allah menyatakan Aku dekat, ujibu da'watadda'i idza da'an. Aku mengijabah doa hamba-Ku ketika orang itu berdoa kepada. Jadi kalau ada keterangan baik dalam Quran, dalam hadis yang menyatakan Allah dekat dengan seorang hamba, menunjukkan doa hamba tersebut dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang yang sedang ditimpa musibah sakit doanya makbul. Berdasarkan pertama hadis, disyaratkan oleh hadis ini dia dekat dengan Allah, Allah berada di sisinya. Yang kedua tuh ayat tadi, jangankan orang muslim, orang musyrik sekalipun ketika memperoleh musibah berdoa kepada Allah secara ikhlas dikabul, walaupun setelah itu mereka musyrik lagi. Nah, dengan demikian kita benar-benar mengetahui bahwa di balik takdir-takdir Allah yang menurut kita buruk terkandung banyak keuntungan. Di antara keuntungan itu diijabahnya doa ketika memperoleh takdir buruk tadi. Karena itu musibah. Ketika orang dapat musibah, dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, orang musyrik pun berdoa di tengah musibah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka wajib kita ridho terhadap seluruh takdir dan ketetapan Allahu Azza wa Jalla. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, malaikat turun ketika seorang mukmin yang istiqomah itu mau mati. Dia diliputi oleh ketakutan terhadap masa datangnya, diliputi oleh kesedihan terhadap yang akan ditinggalkannya. Lalu malaikat membisikkan. Karena itu Nabi selesai menyatakan, ya, siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengan. Dan siapa yang benci, Allah pun benci. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah maksudnya membenci kematian padahal kita semua membenci kematian? Membenci kematian boleh, membenci musibah boleh, tapi ketika semua itu kita alami wajib apa? Ridho. Benci tapi ridho. Menjawablah Rasulullah SAW, laisal amru kama tadhunnin ya Aisyah. Oh, urusan ini tidaklah seperti yang kamu duga, hai Aisyah. Jadi yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah bukan membenci kematian ketika kita sedang sehat dan normal seperti ini. Walakin, akan tapi, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin, seorang hamba Allah yang iman, yang soleh, bila dia berada di ujung, di akhir kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke alam akhirat, alias mau mati, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia kelak di surga. maka dia melihat jalan rumahnya yang maha indah. Allah memberikan rahmat dan keridhoannya, maka tidak ada lagi yang lebih dia cintai dalam keadaan seperti itu, kecuali masa datangnya, kecuali masa-masa setelah kematiannya. Karena setelah kematian dia akan berbahagia, maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah dalam kondisi seperti itu, dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Jadi mencintai pertemuan dengan Allah yang menyebabkan Allah juga cinta bertemu dengan dia, maksudnya dalam momen ketika itu, ketika sakaratul maut, ketika akan mati, akan muncul perasaan itu. Sebaliknya apabila orang kafir berada dalam keadaan sakaratul maut, dibukakan, diperlihatkan tempat kembali dia di neraka, azabnya, murka Allah Azza wa Jalla, kengeriannya, penderitaan dan seterusnya, maka tidak ada yang lebih dia benci kecuali masa datangnya, saat-saat setelah kematiannya, saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena bertemu dengan Allah adalah babak belur, maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah dalam kondisi seperti itu, Allah pun benci juga bertemu dengannya. Inilah salah satu buah dari istiqomah. Para malaikat akan turun pada momen seperti itu, membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hilang semua ketakutan, hilang semua rasa sedih, bahkan muncul rasa cinta yang luar biasa besar untuk segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya ketika itu. Ini buah istiqamah. Diceritakan juga dalam salah satu hadis tentang salah satu bentuk dari istiqomah beserta balasannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bersabda, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi atruqiha kulliha faqa'ada lahu bitariqil islam faqala lahu atuslim wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abaika fa'asahu ibnu adam fa'aslama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan selalu duduk menghalangi pada bani Adam di seluruh jalan hidup yang akan dilalui oleh bani Adam tersebut. Bani Adam itu bukan nama orang. Siapa bani Adam? Kita manusia, anak-anak Adam. Maka duduklah setan di jalan Islam yang akan dimasuki oleh orang kafir. Ketika melihat ada orang kafir mau masuk Islam, dihalangi oleh setan. Setan berkata, apa kamu mau masuk Islam dan meninggalkan agamamu, meninggalkan agama bapakmu dan agama nenek moyangmu, warisan turun temurun lo. Kebiasaan lama jangan dihilangkan begitu, kata orang Sunda. Mapa mali, entar katulah, entar terkutuk dan seterusnya begitu ya. Sama dengan kebiasaan orang-orang yang mempertahankan adat tradisi yang menyimpang dari Islam yang mereka warisi secara turun-temurun dari orang-orang tua mereka. Diperingatkan oleh setan tuh, kamu meninggalkan kebiasaan lama kamu yang kamu warisi secara turun temurun tuh dari nenek moyangmu, keyakinanmu itu hanya sekedar untuk masuk Islam, dihalangi. Fa'asahu ibnu Adam, tapi bani Adam ini durhaka, maksiat kepada setan. Durhaka kepada setan bagus, tidak dipedulikan itu bujukan setan, lalu dia masuk Islam. Nah, jadilah Islam dia. Faqa'adalahu bitariqil hijrah. Lalu setan duduk menghalangi orang itu di jalan hijrah. Ketika turun perintah hijrah dan orang yang sudah muslim yang ini mau hijrah dihalangi oleh setan. Apa kata setan? Atuhajiru wa nadhara ardhaka wa sama'ak. Apa kamu akan pindah? Meninggalkan tanah airmu, langit dan bumimu, meninggalkan kekayaan, sahabat, karib, kerabat, bisnismu, dihalangi. Apalagi nanti sampai di Madinahnya belum tentu kamu memperoleh penghidupan, di jalannya juga jauh, capek, panas, haus dan seterusnya, dihalangi. Apa yang terjadi? Fa'asahu ibnu Adam fahajara. Ibnu Adam tidak mempedulikan si setan itu, dia tetap hijrah. Faqa'adalahu bitoriqil jihad. Setelah itu setan gak putus asa. Si setan duduk menghalangi jalan jihad yang akan dilalui oleh orang itu. Turun perintah jihad. Orang itu telah Islam, telah hijrah, turun perintah jihad, siap jihad. Setan duduk menghalangi. Kata setan apa? Atujahidu fi sabilillah fatuqtalu fatunkahul mar'atu wa yuqassamul mal. Kamu mau jihad? Mati lo. Setelah mati istrimu disamber orang. Hartamu diperbutkan, dibagi-bagi, gitu kan? Nah, bujukan itu selalu ada. Fa'asahu ibnu Adam fajahada. Bani Adam ini, manusia ini tidak tergoda, tetap ingkar maksiat kepada setan dan dia tetap berjihad fisabilillah. Tiga godaan dia lulus: Islam, hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Faman fa'ala dzalik ai asasyaiton fa aslama fa hajara fa jahada kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah wa immata kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah wa in waqasathu dabatuhu kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat demikian, yaitu dia durhaka kepada setan, tidak mempedulikan godaan dan bujukan rayuan setan, dia tetap Islam, dia hijrah, dia jihad, maka wajib bagi Allah. Yang dimaksud wajib bagi Allah, Allah mewajibkan itu untuk dirinya sendiri. Allah mewajibkan untuk diri sendiri untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Kalau orang itu mati, Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Kalau dia jatuh dari kudanya lalu keinjak oleh kudanya sampai mati, wajib bagi Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Ini menjelaskan balasan bagi orang yang istiqomah. Digoda agar tidak Islam, tidak tergoda, tetap Islam. Digoda agar tidak hijrah, tidak tergoda, tetap hijrah. Digoda agar tidak jihad, tidak tergoda, tetap jihad. Apa kata Nabi SAW? Allah mewajibkan terhadap dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Kita tidak mengalami godaan setan di tiga amalan tadi. Pertama, kita tidak pernah mengalami kekafiran. Kita lahir sebagai seorang muslim ya. Kita juga tidak pernah mengalami godaan mau hijrah. Kita enggak terkena kewajiban hijrah. Dan juga kita tidak mengalami godaan ketika mau jihad dalam arti perang. Kita juga tidak mengalami sampai sekarang. Entah besok lusa. Apakah kita selamat? Enggak. Dalam semua jalan-jalan kebaikan yang akan kita lalui, setan duduk. Jangan dikira ketika daurah ini akan diadakan tidak ada setan yang duduk menghalangi kita. Ada banyak. Ada yang tergoda sehingga tidak datang. Antum semua yang hadir ke sini termasuk orang yang istiqomah dalam hal ini aja tapi. Dan mudah-mudahan dalam hal yang lainnya juga. tetap datang ke sini. Mungkin ketika akan pergi itu ada pikiran-pikiran tuh. Ya, ada pikiran-pikiran. Ngajinya lama, 2 jam minimal. Kebayang pegal. Kebayang ini pinggang panas. Besok kerja, bisa ngantuk di kantor. Enggak datang ada pikiran itu mungkin. Apalagi akhwat. Ustaznya bawel, enggak boleh ngobrol. Sekali ngobrol disindir. Dan enggak bosan-bosan itu ustaz nyindir ya. Ustaz menjawab, sama ibu-ibu juga enggak bosan-bosan yang ngobrol. Makanya takut disindir lagi gitu ya. Lagi asik-asik ngobrol disindir. Enggak mau hadir. Mungkin ada bisikan itu. Ada yang tergoda, iyalah. Nanti aja denger rekamannya. Nanti aja di-download di internet. Mungkin seusai daurah ada yang kreatif memasukkan ke internet, masukkan ke YouTube gitu. Bisa buka nanti sambil baring-baring, sambil tidur, beneran. disangkanya faedah dari daurah itu cukup hanya sebatas ilmu saja. Enggak. Di balik ilmu seabrek keuntungan lainnya Allah berikan kepada orang-orang yang hadir sini. Langkah kita dari rumah ke sini, kaki kanan, kaki kiri, itu memberi faedah. Yang kanan menambah pahala, yang kiri menghapus dosa. Uang yang kita keluarkan dianggap sebagai infak di jalan Allah. Allah ganti dunia dan akhirat sampai 700 kali lipat. Seluruh penderitaan, masyakah, rasa berat yang kita alami dari mulai berjalan, nyetir di jalan, kena macet sampai di sini, duduk 2 jam lebih, panas, pegal, disindir terus, seluruh penderitaan itu menggugurkan dosa di samping menambah pahala. Para malaikat beristighfar, memintakan ampunan, memintakan rahmat. Bukan hanya para malaikat, semut, ikan yang ada di lautan, seluruhnya memintakan ampunan, memintakan rahmat, dan semuanya dikabul. Cuma kita tidak mendengar, tidak faham bahasa mereka. Tapi Allah mengetahui semuanya itu. Ini tidak Allah berikan kepada orang yang mendengarnya sambil tiduran di internet. Tidurannya di kasur, tapi mendengarnya dari internet. Jadi bukan sekedar ilmu yang diperoleh dengan hadir ke sini. Di balik ilmu banyak hal lain yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak hadir. Karena ini agung, setan duduk menghalangi ketika kita akan datang. Baik muncul pikiran di dalam hati, dan itu yang disebut waswas. Yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, waswas adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati dan pikiran tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba muncul saja seperti itu sebagai godaan. Ada kalanya setan meminjam lisan orang lain, halangi itu orang itu. Dihalangi, kamu mau hadir, jangan, ngapain? Tahu gak siapa ustadznya? Ustadznya itu keras loh, sedikit-sedikit bidnah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit menyimpang. Kayak pernah dengar aja ya, padahal kita gak pernah memvonis bidnah, memvonis sesat, memvonis kafir, apalagi dengan menyebut orang, nama organisasi, nama kelompok. Anti kita menyebut nama orang. Kita hanya menjelaskan ayat hadis. Ini perbuatan yang boleh, yang bagus, ini perbuatan yang tercela, yang terlarang berdasarkan ayat dan hadis ini. Tanpa menyebut nama orang, memvonis pelaku dari semuanya itu, enggak. Syariat tidak membolehkan hal tersebut. Orang tadi semua dengar isu dari luar, oh ustaz ini tukang, wah kerasnya bukan main. Sudah wajahnya serem, berjenggot, kemudian isinya kasar, penuh celaan, penuh vonis-vonis kepada orang-orang yang berseberangan faham dengan dia. Makanya jangan hadir. Ada yang seperti itu? Ada. Itu alat syaitan, laknatullahi alaih. Ada enggak yang tergoda? Ada. Oh ya, kalau begitu mah takut ah. Nanti saya dituduh teroris lagi. Nah. Ada yang tergoda? Tidak mau hadir. Tidak istiqomah, tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, hidayah taufik. Makanya tidak diberi kemampuan atau tidak diberi keinginan. Keinginan dihapus ketika tergoda oleh setan yang membisikkan seperti itu tadi. Maka diperlukan sikap apa? Sikap istiqamah dalam hal ini. Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya dengan nada perintah, kata beliau, saddidu wa qaribu. Yang dimaksud dengan saddidu adalah istiqomahlah kalian. Wa qaribu, kalau kamu tidak mampu memiliki sikap istiqomah, qaribu minimal dekat dengan sikap istiqomah. Jangan terlalu memble, jangan terlalu lembek di dalam mempertahankan kebenaran. Inilah penjelasan tentang beberapa faidah dari istiqomah. Faidah-faidah lainnya banyak, tapi cukuplah yang segitu juga karena kita mengejar target. Kita masuki poin yang ketiga. Bagaimana kiat-kiat menggapai istiqamah? Bagaimana caranya agar kita istiqamah? Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Rasul alaihi salatu wasalam dalam banyak hadisnya telah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar kita istiqamah. Pertama, perdalam kalimat tauhid, baik pemahaman apalagi keyakinan, terlebih aplikasi perwujudan dari kalimat tauhid tersebut. Pertama itu, kenapa memperdalam kalimat tauhid bisa menyebabkan seorang istiqomah? Penjelasannya banyak dari beberapa sisi. Sisi pertama, bertambahnya pemahaman atau ilmu kita tentang tauhid la ilaha illallah sesuai dengan perintah Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka penambahan ilmu seperti ini akan menambah iman, menambah rasa takut. Sebab rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa harap, rasa roja, tawakal, ikhlas, itu berbanding lurus dengan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin mendalam ilmu kita tentang Allah, semakin besar rasa takut, semakin besar roja, semakin besar mahabbah, semakin besar tawakal dan yang sejenisnya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang berilmu. Kenapa dia takut? Takut karena ilmunya. Karena tahu, jadi takut. Coba lihat contoh, beberapa contoh berikut ini. Bahwa ilmu itu bisa menimbulkan rasa takut dalam banyak bidang. Di rumah kita atau di bangunan, di pinggir, di dinding ini ada colokan listrik. Kita berani gak memasukkan tangan kita ke lubang colokan itu? Enggak berani. Kenapa? Takut. Ya kenapa? Tahu kesetrum. Bisa gosong kita. Jangankan masukin tangan, masukin apa namanya, saklar apa, colokan listrik itu pasti dengan hati-hati basah nggak tangan kita, basah nggak itu colokannya, kan kalau basah bisa nyetrum juga gitu kan. Kenapa kita takut dan waspada dan hati-hati? Karena tahu itu setrum. Sekarang coba anak kecil yang sedang merangkak beberapa bulan usianya, ya sedang perhatian kepada segala hal. Ada umpamanya semut diperhatikan bergerak, diambil, dimakan kan itu ya. Itu di dinding ada dua lubang tuh, lucu kayaknya. Disamperin, dicolok. Dia tidak takut. Kenapa tidak takut? Bukan jagoan. Kenapa tidak takut? Karena tidak tahu bahayanya itu. Karena tidak tahu dia berani. Dia tidak takut. Padahal itu berbahaya, gitu ya. Inilah yang membedakan sikap seorang yang berilmu dan yang tidak berilmu tentang sesuatu. Yang berilmu takut karena tahu bahayanya. Yang tidak berilmu, yang seperti anak kecil, tidak takut. Makanya dia berani nekat. Padahal itu membahayakan dirinya. Contoh lain umpamanya ya. Anak-anak ada main bola di lapangan. Di pinggir lapangan ada rerumputan yang agak tinggi, alang-alang. Kita melihat tuh ada ular masuk ke tengah-tengah alang-alang tadi. Tahu ada ular kobra di sana. Beracun banget. Dan kita tahu bahayanya ular. Dan bahaya itu ada di sana. Berani gak kita masuk ke rerumputan itu? Jangankan masuk, mendekat aja enggak. Ya, anak-anak yang main bola tidak tahu, tiba-tiba plung bolanya ditendang jauh masuk ke alang-alang itu. Anak-anak berani enggak masuk ke alang-alang itu? Berani, karena enggak tahu. Wah, saya enggak takut, berani itu. Begitu masuk, ekornya keinjak, gewok digigit. Mati beberapa menit kemudian. Kenapa dia tidak takut padahal di sana ada bahaya? Karena apa? Karena tidak tahu. Itu contoh dalam kehidupan dunia di aspek lain. Oleh karena itu orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, nama dan sifatnya, orang itu tidak akan takut kepada Allah, tidak akan mahabbah, tidak akan roja, tidak akan tawakal, tidak akan ikhlas dan seabrek ibadah-ibadah qalbiyah lainnya. Makanya berani perintah Allah dilalaikan, berani larangan-larangan Allah dilanggar. Karena apa? Karena tidak takut. Kenapa tidak takut? Enggak kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Takut, mahabbah, khauf, mahabbah, roja, tawakal, dan seterusnya lahir dari ilmu. Nah, jadi semakin bertambah ilmu, makin bertambah iman kepada Allah Azza wa Jalla, dan iman memberikan dorongan yang kuat untuk tetap istiqomah. Ini pertama. Kedua, ini kedua. Allah janji itu di dalam Al-Quran. Siapa orang yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid, Allah akan buat dia menjadi istiqamah di atas kebenaran selama hidupnya. Ini salah satunya Allah ungkapkan dalam salah satu ayat. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yuthabitullahu alladhina amanu, Allah akan memantapkan kepada orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap. Di mana? Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Apa makna dari ayat ini? Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah memantapkan orang-orang beriman, maknanya Allah mengistiqomahkan orang-orang beriman. Dengan apa? Bil qawli thabit, dengan ucapan yang mantap. Kata Imam Al-Baghawi, yang dimaksud al-qawlu thabit dalam ayat ini adalah kalimatu tauhid la ilaha illallah. Allah mengistiqamahkan orang-orang yang beriman dengan kalimatu tauhid. Karena orang beriman itu memahami, meyakini dan mengaplikasikan kalimat tauhid. Apa efeknya? Efeknya Allah akan buat dia istiqamah dalam kehidupan di dunia sampai akhir hayat, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan di akhirat. Yang dimaksud dalam kehidupan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di alam kubur ketika ditanya oleh munkar dan nakir, Allah mantapkan dia dengan ucapan yang mantap. Maknanya orang itu mampu menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang benar. Di dunia diistiqomahkan, di alam kubur dimantapkan sehingga bisa menjawab pertanyaan alam kubur dengan jawaban yang benar. Akibatnya selamat dia dari azab kubur dan sebaliknya memperoleh nikmat kubur. Berdasarkan ayat ini, juga berdasarkan penjelasan tadi, ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, kita tahu bahwa salah satu penyebab seseorang istiqamah adalah karena kalimat tauhid. Makanya perdalam kalimat tauhid. Inilah kiat yang pertama untuk menggapai istiqamah. Kalau capek minum dulu. Kiat kedua. Jauhi kemaksiatan, jauhi dosa. Kenapa? Karena dosa itu bisa menyebabkan tercabutnya hidayah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dengan hidayah itu tadinya kita ibadah, iman, tahajud, shaum Senin Kamis, baca Quran, ngaji selalu hadir gitu ya, karena hidayah Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian kita terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, Allah cabut itu hidayah yang telah atau sebelumnya telah Allah berikan. Apa akibatnya? Akibatnya kita terhenti dari ibadah-ibadah tadi. Berhenti dari ibadah, berhenti dari amal soleh menunjukkan tidak istiqamah. Dari mana kita tahu? Dari ayat dan hadis yang sahih. Banyak, tapi kita akan ungkap satu atau dua di antaranya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kalian berbuat jujur. Karena apa? Karena jujur yahdi. Makna yahdi mengakibatkan Allah memberi hidayah kepada orang itu. Jujur itu akan menuntun pelakunya kepada albir, kebaikan-kebaikan. Karena jujur, orang itu terdorong untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya belum dia amalkan. Ini menunjukkan jujur termasuk amalan pengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Karena jujur, malamnya dia tiba-tiba bangun dan ingin tahajud. Besoknya siangnya tiba-tiba ingin saum. Tiba-tiba melihat Quran lalu ingin baca. Bir memberi atau menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena sungguhnya dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, makna fujur adalah khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat kepada Allah SWT. Salat lima waktu selalu di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam. Malam selalu bangun. Kan Senin Kamis selalu saum. Al-Quran setiap hari selalu dibaca. Itu semua ketaatan dilakukan. Suatu saat dia berdusta, Allah cabut itu hidayah untuk tahajud, hidayah sholat berjamaah waktu di awal waktu bersama imam di masjid. Allah cabut. Berhentilah dia dari ketaatan sebagai hukuman dari Allah atas kedustaan orang itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan selaras, sebanding, sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan buruk, Allah akan balas dengan keburukan. Salah satu keburukan sebagai balasan dari Allah, Allah dicabutnya nikmat hidayah tadi itu. Diperkuat dengan ayat. Allah berfirman tuh, La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat, azabku sangat pedih. Itu nikmat dicabut diganti dengan azab. Salah satu di antara nikmat Allah adalah hidayah untuk mengamalkan amal soleh. Setelah kita mengamalkan amal soleh tadi, Allah tambah lagi dengan hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Lain syakartum la zidannakum. Siapa kata Nabi SAW, wajib kalian jujur, karena jujur bisa menuntun pelakunya kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena jujur dia diberi hidayah untuk melakukan amalan-amalan lainnya. Jujur adalah sikap syukur kepada Allah atas hidayah Allah, maka Allah akan menambah dengan hidayah-hidayah lain, nikmat-nikmat berupa hidayah-hidayah untuk mengamalkan amalan yang lainnya. Selaras dengan surah Ar-Ra'du ayat yang ke berapa? 13. Ayat ini sering disalahfahami, disalah terjemahkan, menerjemahkannya salah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim." Nah, ayat ini sering diterjemahkan secara salah. Kesalahannya fatal, menyangkut masalah akidah. Orang banyak menerjemahkan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ini keliru dari dua sisi. Pertama terjemahannya, yang kedua memberikan pemahaman yang keliru dalam masalah akidah. Seolah-olah nasib setiap orang itu ditentukan murni oleh usaha dirinya, seolah-olah tidak ada takdir Allah dalam kehidupan orang itu. Ya. Di mana letak kesalahan? Coba kita terjemahkan satu kata demi satu kata ayat ini. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma apa-apa biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Bukan nasib, ma apa-apa. Hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah ma apa-apa bianfusim, yang ada dalam dirinya sendiri. Di sana apa-apa, bukan nasib. Timbul pertanyaan, apa-apa dalam ayat itu teh apa gitu ya? Apa-apa dalam ayat itu teh apa maknanya? Apa-apa dalam ayat itu dijelaskan oleh ayat lain, ditunjukkan oleh para ulama ahli tafsir dan Imam Ibnu Katsir, dijelaskan, dikaitkan dengan ayat lain. Apa-apa dalam ayat itu maknanya adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Lain syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat Al-Qur'an surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dalam bentuk tidak disyukuri itu nikmat. dikufuri, cabut lagi Allah itu nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, Allah ganti dengan azab. Oleh karena itulah, apabila seseorang bermaksiat, orang itu berarti kufur nikmat. Allah cabut hidayah-hidayah ketaatan yang selama ini sesudah dia miliki, cabut sehingga dia terhenti dari ketaatan itu. Ini pengaruh maksiat. Dia terhenti dari ibadah-ibadah kebaikan yang selama ini dia pelihara, dia lakukan. Orang yang selama ini rajin tahajud, rajin shaum Senin Kamis, lain rajin baca Quran, suatu saat bermaksiat, malamnya akan berat bangun. Begitu bangun waktu tahajud, tapi ngantuk banget, dingin lagi. Walaupun musim panas, panas tuh di luar, di dalam kan ada AC. Akhirnya tarik lagi selimut, bablas sampai pagi, tahajudnya kelewat. Dia terhenti dari tahajudnya karena kemaksiatan. Terhenti dari amal soleh menunjukkan dia tidak apa? Tidak istiqamah. Dan tidak istiqamah diakibatkan karena apa? Karena kemaksiatan. Makanya jauhi kemaksiatan agar kita tetap bisa istiqamah, bahkan bisa lebih berkualitas dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan yang selama ini sudah kita amalkan. Oleh karena itu, kiat kedua untuk menggapai istiqamah adalah apa? Jauhi kemaksiatan. Dua. Kiat ketiga, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita, ya. Karena apa? Karena yang mengatur hati kita siapa? Allah. Membolak-balikan hati manusia semuanya Allah. Minta kepada Allah agar kita ini diistiqamahkan. Makanya banyak dalam Quran, dalam hadis, doa-doa yang berisi minta istiqamah. Di antaranya dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Doa ini berisi permintaan agar Allah mengistiqomahkan kita, ya. Setelah kita lurus, jangan sesatkan lagi, ya Allah, istiqomahkan gitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, karena Allah penguasa hati, Allah pembolak-balik hati, Allah pengatur hati. Seluruh kehidupan berada di tangannya. Oleh karena itu, minta kepada Allah SWT agar Allah menganugerahkan sikap istiqamah dalam diri kita. Ini kiat ketiga, singkat ya. Keempat, pilih kawan bergaul hanya dari kalangan orang-orang soleh. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk, buruk agamanya. Karena apa? Karena kawan bergaul memiliki dampak yang besar kepada agama seseorang, baik pemahaman ataupun pengamalan. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandhur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Kita memiliki tauhid yang lurus, lalu berkawan dengan orang-orang yang tauhidnya menyimpang. Sering ngobrol, sering segala macam, lama-lama kita terpengaruh. Kita pun ikut terbawa menyimpang. Pemahaman juga pengamalan. Kita rajin memelihara sholat yang lima waktu di awal waktu di masjid berjamaah, lalu gaul dengan orang-orang yang melalaikan sholat. Ketika ngobrol-ngobrol, adzan terdengar. Kita sudah berdiri. Apa kata kawan? Kemana? Ke masjid. Nanti baru adzan. Ntar kalau sudah komat. Apalagi di Qatar ini dari adzan ke komat kan 20 menit. Tenang aja, santai bro. Akhirnya terus ngobrol. Terdengar komat, baru komat, belum takbir. Tenang aja, nanti kalau sudah takbir baru kesan. Sudah takbir mau beranjak, baru roh takbir, belum ruku. Nanti kan kalau kita masuk masbuk juga tetap dapat pahala berjamaah. Akhirnya bablas. Terpengaruhi oleh kawan buruk kita. Itu dalam pelaksanaan agama. Apalagi kalau mereka ahli maksiat mengajak kita kepada kemaksiatan. Sekali kita diajak gak mau. Dua kali, tiga kali. 10 kali mungkin baru kita terpengaruh. Dari sinilah kita mengetahui bahwa pergaulan yang buruk bisa menyeret kita kepada keburukan kawan-kawan bergaul kita tersebut. Akhirnya kita keluar dari ketaatan. Akhirnya kita tidak bisa istiqamah. Lain halnya kalau bergaulnya dengan orang-orang soleh, ahli ibadah. Di saat kita lalai, kita teringatkan. Di saat kita salah keliru, kita ada yang mengoreksi. Di saat kita puyeng linglung, kita ada yang menasihati. Ada yang membimbing. Dari buruk ke baik. Dari malas ke rajin. Dari asal-asalan kepada kesungguh-sungguhan. Oleh karena itu kiat yang keempat agar kita bisa tetap istiqamah, pilih kawan bergaul hanya dari kalangan orang-orang yang soleh. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang salah. Itulah keempat. Kiat kelima. Keenam. Ketujuh dan seterusnya akan kita lanjutkan entah kapan. Ini sudah jam 10, sudah 2 jam lebih loh. Saya khawatir capek mendengarnya. Makanya cukup sampai di sini, ibarat gelas sudah full, sudah penuh. Ketika sudah penuh, terus diisi, apa yang terjadi? Tumpah, terbuang airnya. Daya tangkap kita kepada ilmu terbatas. Batasannya berbeda-beda, cuma semakin dewasa kita, saya tidak mengatakan tua, semakin dewasa semakin terbatas. Cukup 2 jam penjelasan kita, biasanya sih 1 jam, ini kelebihan. Walaupun belum tuntas, masih tersisa satu poin lagi yang belum terbahas, yaitu beberapa perkara yang bisa menyebabkan kita apa, terkendala dari istiqomah. Itu belum terbahas, tapi sudah ada 1-2 poin yang tersinggung tadi, seperti maksiat gitu ya, dan seterusnya. Nanti juga ada kebodohan dan seterusnya, juga bergaul dengan yang buruk, itu juga penghalang-penghalang istiqomah. Sudah beberapa kesebut secara tidak langsung atau tidak sengaja. Maka kita cukupkan kajian kita tentang istiqomah malam ini sampai di sini. Dan ini akhir dari seluruh acara daurah kita di Qatar. Saya mohon maaf atas semua kekurangan, kekeliruan, kesalahan, dan mungkin ada kata-kata yang kurang pantas, yang menyinggung, terutama ibu-ibu yang selalu saya sindir karena ngobrol terus. Ya, saya mohon maaf, walaupun mohon maaf nanti kalau ngaji lagi ibu ngobrol, tetap saya akan tegur lagi, akan sindir lagi, gitu ya. Sampai ibu-ibu taubat dari hal itu, dengan taubatan nasuha, gitu ya. Tetapi tetap, walaupun ngobrol itu ibu-ibu salah, dan saya menegur itu sebuah kewajiban dan ibadah, mungkin ada yang tersinggung, tetap saja saya mohon maaf, walaupun secara syar'i tidak salah. Kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Panitia yang telah memberikan servis luar biasa. Tidak ada sedikit pun kekurangan, yang ada kelebihan. Sampai sekarang buah-buahan di hotel saya numpuk gak kesentuh. Itu kelebihannya salah satunya. Ya. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullahu khaira jaza. Juga kepada ikhwan-ikhwan yang telah menjamu saya di rumahnya masing-masing. Saya hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Allah memberi balasan berlipat ganda dunia dan akhirat. Semoga keluarganya tetap dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, dicurahi rahmat. hidayah, taufik, maghfirah, ampunan dan bimbingan. Dan kita kelak insya Allah dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya yang penuh dengan keriduan dan rahmatnya. Terima kasih juga kepada, kalau di Indonesia namanya DKM Masjid. Di sini mungkin apa, imam ya. Imam masjid di sini memberikan fasilitas tempat semuanya. Dan mohon maaf atas ketergangguan dengan acara ini. Saya besok pamit mau pulang check out dari hotel jam 7, pesawatnya jam 9 lebih gitu ya. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan selama di sini betul-betul memberi manfaat yang besar dari segala sisi, dunia akhirat, lahir batin, individu, keluarga dan masyarakat. Dan kelak kita akan melihat hasil yang positif dari acara ini dengan berkumpul dan dikumpulkannya kita oleh Allah di surganya kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita selama kita mengadakan acara ini dan memberikan manfaat kepada kita dari semua ilmu-ilmu yang dibahas di sini dan menerima semua pengorbanan dan usaha semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara daurah ini. Dan semoga Allah tetap memberikan kesempatan, kekuatan dan keinginan, hidayah, taufik kepada kita untuk kembali mengadakan hal seperti ini di masa-masa yang akan datang dengan pengadaan yang jauh lebih baik, jauh dari segala macam kekurangan dibanding acara daurah pada saat sekarang. Sekian saja dari saya dan kita masih ada waktu setengah menit untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah. Iya. Ya, ada pertanyaan tentang hijrah. Boleh enggak hijrah dalam arti pindah dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik? Yang dimaksud pekerjaan yang lebih baik adalah gajinya lebih besar. Enggak peduli apa pekerjaannya, yang penting gajinya lebih besar, maka itulah yang disebut dengan lebih baik. Walaupun tempatnya bagus, kerjanya ringan, gajinya kecil gak baik. Ya, eufemisme, penghalusan bahasa. Pekerjaan yang baik maknanya gaji yang besar, fasilitas yang memadai, yang memuaskan. Boleh gak hijrah dalam rangka itu? Pertama, yang dimaksud hijrah dalam pengertian syar'i adalah hijrah karena motivasi agama, untuk menyelamatkan agama kita, baik pemahaman ataupun pelaksanaan, atau membuat agama kita lebih baik. Karena pertimbangan agama itulah, maka lahir syariat hijrah, baik itu wajib ataupun sunnah. Bahkan mungkin ada hijrah yang haram, yaitu pindahnya seseorang dari sebuah tempat yang di sana penuh kebaikan, tauhid, ilmu gitu ya. Lalu dia enggak mau terkekang dengan semua itu. Di sini enggak bisa bebas main musik umpama. Enggak bisa bebas mengumbar aurat. Sedikit mengumbar aurat ditegur, sedikit nyetel musik dilarang. Lalu pindah ke negeri lain yang di sana full musik, full aurat. Haram itu. Karena hijrahnya menghindari agama, bukan demi melaksanakan agama. Jadi hijrah yang disyariatkan adalah hijrah karena motif agama. Maka itu yang dihukumi berpahala. Adapun hijrah dalam arti bahasa yaitu pindah, bukan karena motivasi agama, maka itu di luar konteks pembahasan hijrah yang kita maksud. Kita pindah dari Indonesia ke Qatar. Apa pertimbangannya? Bukan karena agama. Di Indonesia juga bebas sholat, bebas azan, bebas ngaji, bebas pakai jilbab, pakai cadar, gak ada larangan gitu ya. Tapi pindah ke Qatar itu karena uang. Di Indonesia maksimal gaji 2-3 juta, tidak akan lebih dari 5 juta. Di Qatar ya, bilangan angkanya lebih kecil tapi nilainya lebih besar. Di Qatar gak ada orang yang gajinya jutaan, paling puluhan ribu, maksimal ratusan ribu ya. Tapi real Qatar, yang satu real Qatarnya sebanding dengan 2.600 atau 2.700 rupiah. Jadi pindahnya ke Qatar itu demi uang. Maka kepindahan itu di luar konteks pembahasan agama. Ya, boleh enggak? Tidak ada larangan. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi pelaksanaan dari agama kita. Di Indonesia bisa ibadah melaksanakan agama secara bebas, di Qatar juga sama seperti itu. Enggak ada bedanya dalam pelaksanaan agama. Bedanya cuma dari unsur dunia. Ya. Di Qatar sekecil-kecil gajinya orang, rumahnya tetap ber-AC. Punya mobil, enggak punya mobil, enggak ada angkot di sini. Ada bus entah berapa jam sekali gitu ya. Kalau taksi terus jebol. Mending beli mobil umpamanya ya. Di Indonesia orang yang punya mobil berarti dianggap kaya raya. Di samping harga mobil mahal, biaya operasional juga mahal. Bensin mahal untuk ukuran Indonesia. Selain bensin mahal, biaya perawatan mahal, servis, ganti oli, parkir, tol, segala macam, belum kesenggol-senggol gitu ya. Makanya orang yang punya mobil terhitung kaya di sana. Nah, jadi motif utamanya hanya dunia. Maka itu di luar konteks pembahasan hijrah kita. Boleh enggak secara syar'i? Boleh, tidak terlarang. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi pelaksanaan agama kita. Bahkan kalau umpamanya di Indonesia agama kita enggak sebagus di Qatar. Dalam arti di Indonesia banyak godaan, aurat serba terbuka, maksiat di mana-mana, dan lemah kita, iman lemah, banyak tergoda, banyak terganggu. Mata kita setiap saat bersih karena sering dicuci. Cuci mata. Adapun di Qatar wanitanya mayoritas tertutup. Ya. Lebih banyak pemandangan orang bergamis, orang bercadar. Yang terdengar dari obrolan orang-orang yang ada di sekitar kita bahasa Arab. Sehingga suasana Islami rada terasa dibanding di Indonesia. Di Indonesia ya banyak orang yang mengabsen para penghuni kebun binatang. Di Qatar tidak terdengar itu. Sehingga memberi dampak yang lebih bagus dalam agama kita, akhlak kita. Maka itu lebih bagus, enggak apa-apa, ya. Jadi secara syar'i tidak terlarang. Selama apa? Selama tidak memberi madarat terhadap agama kita. Maka dibolehkan saja seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena motivasi dunia tanpa merusak agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, alhamdulillah tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita melakukan maksiat dan dosa, jadi apa Dibalikan. Iya. Yang dimaksud dengan dibalikannya hati seorang oleh Allah, makna dibalikan adalah taghir, dirubah. Baik perubahan dari baik ke buruk ataupun dari buruk ke baik. Baik yang berkaitan dengan aspek ukhrawi atau yang berkaitan dengan aspek duniawi. Contoh yang berkaitan dengan aspek ukhrawi adalah tadi, ada tidaknya keinginan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Orang yang memiliki keinginan untuk berbuat jahat, keinginan itu Allah yang memberikan. Kenapa Allah memberikan keinginan kepada orang itu untuk berbuat jahat, baik untuk mencuri, untuk mabok, untuk bermaksiat yang lainnya? Itu sebagai hukuman Allah kepada orang itu atas dosa orang itu sebelumnya. Tidaklah Allah memberikan keinginan buruk pada hati seorang kecuali sebagai balasan atas dosa orang itu sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan. Perbuatan dosa menyebabkan Allah akan memberikan lagi kepada orang itu keinginan untuk berbuat dosa yang lainnya lagi. Ada orang umpamanya selama ini selalu memiliki keinginan-keinginan yang buruk, maksiat, dan tidak ada kecenderungan kepada kebaikan, tidak tergerak sholat, tidak tergerak ngaji gitu ya. Suatu saat secara spontan dia melakukan kebaikan, melihat umpamanya ada nenek-nenek memikul karung beras, kelihatannya kasihan berat, dia terenyuh lalu berlari menghampiri, "Nek, biar saya yang manggul." "Dipanggul kemana?" kata nenek. "Ke rumah saya." "Di mana?" "Ah, dekat 5 kilo, biar saya yang panggul." 100 kilo dia panggul, ikhlas. Itu kebaikan. Maka Allah akan memberi balasan kepada orang itu dengan cara memberi hidayah. Tiba-tiba Allah memberikan keinginan kepada orang itu untuk berbuat baik. Tiba-tiba muncul begitu sudah tiba di rumah sang nenek tadi ya, secara ikhlas kata nenek ini, "Oh, jangan ikhlas benar, keringat bercucuran, nafas ngos-ngosan gitu ya. Lalu ketika dia umpamanya beristirahat, tiba-tiba terdengar suara adzan, tergerak, sambil mendinginkan badan, enak kalau berwudu lalu sholat kayaknya adem. Allah merubah hati orang itu karena kebaikan yang baru saja dia lakukan, dari buruk ke baik karena kebaikan orang itu, atau sebaliknya dari baik ke buruk karena kemaksiatan. Itu yang berkaitan dengan aspek ukhrawi, aspek dinia, aspek agama. Adapun yang berkaitan dengan masalah duniawi, contohnya adalah perubahan perasaan seseorang dari sedih ke senang, dari senang ke sedih. Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah-rubahnya. Dan perubahan yang Allah lakukan kepada orang itu pasti karena alasan tertentu dan karena hikmah yang agung, yang seringkali oleh manusia tidak difahami bahkan tidak disadari. Allah menyatakan, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Sesungguhnya Allah lah yang membuat manusia tertawa atau menangis, sedih ataupun senang, dan seterusnya. Contoh lagi, kebencian atau kecintaan seseorang kepada orang lain. Benci dan cintanya Allah yang mengatur, dan pengaturan Allah didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya. Maka mungkin saja suatu saat seseorang membenci orang lain karena pernah mengalami kejadian yang membuat dia sakit hati, lalu ternyata dia mengalami kejadian yang bisa merubah perasaan bencinya menjadi suka, Umpamanya dia ditolong oleh orang itu tanpa sepengetahuan dia sebelumnya. Dia punya hutang kepada orang lain. Pas ketemu orang itu dia bilang, sudah ada yang melunasi, jadi kamu gak punya hutang. Siapa? Pokoknya ada. Sebulan setelah itu baru kita dengar yang melunasi hutang kita ternyata orang yang kita benci. Seketika itu juga dia akan berubah. Allah merubah hatinya. Hilang kebenciannya, timbul rasa suka. Atau dia benci orang itu karena perbedaan pemahaman atau keyakinan. Sebelah pokoknya. Suatu saat dia sakit. Ketika sakit, orang yang dia benci itu datang menjenguk. Bawa makanan gitu ya. Ramah, mendoakan, menghibur. Dan ketika pulang dia ngajak salam tempel. Begitu dibuka, wah, uang cuma 500 tapi real katara, lumayan. Kejadian itu bisa merubah perasaan dia yang tadinya benci menjadi simpati. Siapa yang merubahnya? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberi jalan kepada orang itu untuk berubah dengan cara sakit, disakitkan lalu ditengok. Seluruh perubahan itu, baik yang berkaitan dengan aspek dunia, aspek ukhrawi, aspek duniawi, Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Bukan sekedar mencabut atau memberi hidayah semata-mata, tapi seluruh perubahan hati, baik yang berkaitan dengan masalah ukhrawi ataupun duniawi, agama ataupun duniawi, semuanya Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Dan pengaturan Allah pasti didasarkan kepada alasan dan hikmah yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terlalu malam, mungkin bapak-bapak besok kerja khawatir ngantuk di kantor lalu menyalahkan saya. Maka dalam rangka menghindarkan diri dari disalahkannya itu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua kesalahan yang kita lakukan selama daurah ini. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di masa-masa yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.